Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita pada sesi yang kedua ini melanjutkan kajian tafsir para ulama, masih dalam surat At-Takwir. Barakallahu fikum, dalam ayat innahu laqawlu rasulin karim di kuatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin. Nah, barakallahu fikum, pada pertemuan yang lalu kita membaca uraian dari barakallahu fikum Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala terkait dengan perbedaan sisi kehidupan antara orang yang mukmin, orang yang soleh, dengan orang yang barakallahu fikum taleh. Ya, barakallahu fikum. Di mana pada pertemuan yang lalu beliau membandingkan ya antara kehidupan para raja, para pangeran, para menteri dan anak-anak menteri. Kalau dibandingkan dengan kehidupan orang yang beriman, maka niscaya kehidupan orang yang beriman itu jauh lebih baik, lebih menyenangkan, lebih nyaman, barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau berdalil dengan hadis kekaguman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jalan hidupnya orang beriman. Iya. Kalau dapat baik dia bersyukur. Kalau dapat buruk musibah dia bersabar. Dan semuanya adalah baik. Iya, bagi dia. Barakallahu fiikum. Akhirnya Nabi pun merasa apa? Kagum dengan kehidupan orang yang beriman. Naam. Kita lanjutkan pernyataan Syekh selanjutnya, kata beliau, "Wa shadaqan nabiyyu alaihi salatu wassalam," dan sungguh benar Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan kehidupan orang yang beriman. Naam. Sangat mengagumkan, luar biasa. Idzan, kata beliau, akbaru ni'matin anzalaha Allahu ala khalqi hiya ni'matud din. Sehingga kata beliau kesimpulannya, kalau begitu nikmat yang paling besar yang Allah turunkan kepada makhluk adalah nikmat agama. Alladzi bihi qawamu hayatil insan fid dunya wal akhirah. Yang dengan agama itu akan tegak kehidupan dunia dan akhirat seorang insan. Barakallahu fikum. Wal hayatul haqiqah hiya hayatul akhirah, dan juga kehidupan manusia yang hakiki yaitu kehidupan akhirat. Nah, ya, jadi nikmat yang paling besar barakallahu fikum yang Allah berikan kepada seorang insan adalah nikmat agama. Ketika orang tersebut Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah untuk mengenal agama, untuk mempelajari agama, ya, untuk mengikuti majelis ilmu, majlis ta'lim, itu nikmat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Ini ya. Nah, lebih luar biasa dari panen udang ratusan ton. Iya, ketika kita memiliki nikmat barakallahu fikum kenal agama, iya. Semangat beragama, semangat dalam mengamalkan agama. Nah, Karena memang agama itu akan membimbing kita menjadi orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mampu menerapkan konsep hidup yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dapat yang seneng-seneng, ya syukur. Kalau dapat yang susah-susah, bersabar. Nah, yang bisa menerapkan konsep seperti ini hanya orang yang punya iman. Barakallahu fikum. Ya. Nah, orang yang tidak punya iman atau tipis tidak akan bisa menerapkan konsep ini dengan sempurna. Iya, baru dapat nikmat yang besar sendiri sedikit masalah dunia sudah sombongnya amit-amit. Iya, barakallahu fikum. Nah, baik. Naikkan jabatan jadi manajer atau general manager gitu ya. Wah, itu laganya sudah luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, atau barakallahu fikum yang tayyib omset bisnisnya tiba-tiba wah selangit, barakallahu fikum. Nah, ya. Banyak yang lupa diri, enggak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Nah. Jadi dengan tambah nikmat itu bukan semakin dekat dengan Allah, tapi malah semakin jauh. Yang tadinya rajin mengaji, rajin mengikuti majelis ilmu, semakin naik dunianya, semakin menjauh. Nah, itu tandanya imannya tipis. Barakallahu fikum. Nah, giliran dapat musibah paling cepat jegleknya. Giliran dapat musibah, dapat sesuatu barakallahu fikum yang menyakitkan, yang menyedihkan, paling cepat gosongnya. Ya. Menyalahkan si fulan, menyalahkan si Alan, ya. Menyalahkan ini, menyalahkan itu, barakallahu fikum. Nah, sehingga barakallahu fikum, ya, yang bisa menerapkan konsep hidup yang sangat bahagia itu cuma orang yang beriman. Nah, iya, orang yang punya iman, orang yang punya agama. Barakallahu fikum. Nah, itu nikmat yang paling besar kata beliau. Barakallahu fikum. Wa dalil qauluhu ta'ala fi suratil fajri. Dalilnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Fajr ayat ke-24. Allah mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini untuk orang-orang yang di akhiratnya itu gagal. Maka dia akan berangan-angan, berandai-andai. Jiwa-jiwa yang gagal di akhirat kelak, dia akan berkata, duhai kiranya, seandainya aku bisa mengulangi lagi kehidupanku. Barakallahu fikum. Dia beranggapan, kalau seandainya diberikan kesempatan yang kedua, apa kemarin katanya? Second chance, ya, kesempatan kedua, dia akan berubah menjadi manusia yang lebih baik. Tapi Allah paham karakter manusia. Iya. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, ketika ahli barakallahu fikum, orang-orang yang diputuskan menjadi ahli neraka, itu semuanya atau sebagian mereka yang pengen apa? Dikasih kesempatan kedua. Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Allah mengatakan apa? Kalla. Allah paham. Sama saja walaupun dikasih kesempatan kedua, ya, orang-orang yang barakallahu fikum memang lemah imannya, sama saja. Mereka akan apa? Melakukannya kembali. Nah. Kemudian kata beliau, "Fad dunya laisat bisyai'." Sehingga kata beliau, dunia itu adalah bukan apa-apa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sampai digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, seandainya dunia itu berharga, Iya. Lebih berat dari sayap nyamuk. Niscaya Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu minum seteguk air pun dari dunia. Iya. Laukanatid dunya barakallahu fikum ta'dilu janaha ba'udah masaqallahu al-kafira fid dunya. Seandainya dunia itu memang berharga, sesuatu yang istimewa, kata Rasul, lebih berat dari sayap nyamuk saja. Seandainya dunia itu berharganya lebih berat daripada sayap nyamuk, ini saya orang kafir gak akan dikasih minum. Nah, barakallahu fikum. Artinya karena dunia itu sesuatu yang barakallahu fikum hina atau tidak berharga, makanya dikasih sama Allah dunia tadi kepada orang-orang kafir. Bahkan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya. Ya. Nah, sekarang orang terkaya di dunia muslim atau kafir? Kafir, Pak, ya. Nah, ada yang muslim enggak? Nomor berapa kalau yang muslim? Pernah tahu, Pak? Hah? Orang Islam yang paling kaya di dunia nomor berapa? Hah? Raja siapa? Hasanah Bolkiah, bukan? Barakallahu fikum. Ya, Allah kafir. Nah, karena memang barakallahu fikum Rasul mengatakan dunia itu tidak berharga, barakallahu fikum. Nah, ya. Baik. Kata beliau, fal haya al haqiqah atau al haqiqiyah hayatul akhirah, karena kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan akhirat. Walladzi ya'malu lil akhirah yahya hayatan thayyibah fid dunya. Dan Allah Syekh Al-Utsaimin mengatakan orang yang beramal, orang yang bekerja di dunia ini namun dia niatkan itu semua untuk akhirat, maka dia akan hidup di dunia ini dengan hidup yang baik. Kalau memang dia niatkan amal, aktivitas yang dia kerjakan ketika di dunia ini, dia niatkan untuk akhirat. Nah, maka kehidupan dunianya akan baik. Barakallahu fiik. Wa hayatul akhirah tayyib. Wal mu'min al-amil lis-salihat wallazi kasaba hayataini. Sehingga kata Syekh, orang yang beriman, yang beramal saleh, maka dia telah mengusahakan dua kehidupan yang baik untuk dirinya, hayatul dunia wa hayatul akhirah. Iya, dunianya hasanah wa fil akhirati hasanah wa wiqayatun min adzabinna. Iya, itu doanya Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para kata beliau, wal kafir huwa alladhi khasirat dunya wal akhirah. Sedangkan orang-orang kafir, dia adalah orang yang rugi dunia akhirat. Barakallahu fiik. Nah, Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-15 Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka-mereka yang membuat rugi diri mereka pribadi dan keluarga mereka pada hari kiamat nanti. Ketahuilah, itulah kerugian yang jelas dan nyata. Ketika di akhirat kelak dia diputuskan barakallahu fikum menjadi orang yang gagal, dalam artian dia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlunnar. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ya, itu jadi dari keterangan beliau. Dan barakallahu fikum, kemarin sudah kita ungkapkan barakallahu fikum untuk orang-orang kafir. Di sini beliau mengatakan rugi dunia dan rugi akhirat barakallahu fikum. Baik. Untuk rugi akhirat jelas ya. Orang kafir karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Tapi kalau untuk rugi dunia, kita mendapati ya orang kafir itu ya kaya-kaya. Ya, makmur-makmur. Barakallahu fikum. Dari sisi mana mereka dikatakan merugi? Pak Rudi. Ini yang Syekh yang mengatakan ya, orang kafir itu rugi dunia dan akhirat. Nah, kalau akhirat jelas kita ya. Tapi kalau dunia, kita bicara tentang orang-orang kafir yang kaya-kaya itu, kayaknya makmur-makmur, sukses-sukses mereka. Dari sisi mana ruginya, Pak? Dunia ini, dunia. Kita bicara masalah dunianya mereka. Kalau akidah itu kan akhiratnya. Dari sisi mana mereka rugi dunianya itu? Dunia yang mereka miliki itu tidak bermanfaat bagi mereka karena itu merupakan dunia dari Allah. Karena dari sisi dunia mereka, dunia mereka yang bermanfaat bagi mereka. Itu kaitannya masih dengan akhirat itu. Maksudnya bentuk konkret nyata kalau mereka dunia itu merugi. Pak Siswo, itu nyata kan misal barakallahu fikum penyakit gitu kan, itu kan kerugian dunia yang nyata ya, atau bangkrut. Nah, dalam keadaan kita mendapati ya banyak orang-orang kafir itu kayaknya dunianya dimakmur-makmurkan. Masih dikatakan rugi. Pak Siswo. Hah? Kita gak bahas surganya. Ruginya itu loh dari sisi mana. Itu mas yang baju putih. Mas siapa namanya? Mas Radit. Ya, Mas Radit. Bisa menggambarkan ruginya orang kafir terkait dengan urusan dunianya itu gimana ya bentuknya? Padahal pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan itu ruginya, bentuk nyatanya ruginya itu apa orang kafir itu, khususnya yang kita soroti yang makmur-makmur tadi itu ya. Jadi orang terkaya di dunia rata-rata dari nomor 1 sampai 10 kayaknya orang kafir semua ya, terkaya di dunia. Nggak tahu orang Islam nomor berapa itu. Nah, Cino-Cino itu kan masya Allah itu. Ruginya itu mereka di mana dunianya? Nggak tahu ya. Gimana Pak? Ya itu sudah jelas. Itu jelas. Maksudnya gambaran konkret ruginya itu loh. Wujud nyata kerugian mereka. Tidak mendapatkan bimbingan syariat. Itu masih nanti kaitannya dengan ukhrawi itu, agama di. Mas Eko. Waktu gimana itu? Apa ya Wan? Hah? Tumakninatul qalb. Iya. Ketenangan hati. Iya gak? Gak tenang mereka itu. Walaupun antum lihat hartanya berlimpah macam-macam, dijamin. Kan dijamin lagi, dijamin. mereka tidak akan mendapatkan ketenangan. Karena ayatnya jelas. Iya. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Orang yang berpaling dariku, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, kehidupan sempit ini maksudnya masalah hati, kenyamanan. Iya, antum lihat saja, kelihatannya saja mereka mentereng, padahal banyak yang mati bunuh diri kan. Ada yang barakallahu fikum tayyib, iya. Stres gitu ya. Karena mereka orang-orang yang seperti itu malah pressure, tekanan dalam segala sisi itu tinggi ya. Barakallahu fikum. Nah, yang sudah mendapatkan pamor, dia kan akan berusaha bagaimana menjaga keterkenalannya itu tetap terjaga. Sehingga mencari hal-hal yang membuat dia harus tetap bisa terkenal, ya kan? Yang sudah kaya raya, dia akan menjaga bagaimana kekayaannya ini tidak barakallahu fikum bocor ke sana kemari. Artinya terus hidup di dunia karena memang dia itu mikirnya dunia. Dia tidak mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu sangat mahal bagi dia. Iya. Sampai ada yang berusaha liburan kemana barakallahu fikum ya. Tapi masih saja dihantui oleh apa? Urusan dunia tadi. Walaupun dia sudah ke barakallahu fikum, ke Hawaii, kemana lagi itu? Barakallahu fikum ya, ke Bali, kemana-mana. Taib. Tetap rasa ketenangan itu tidak didapat. Itu ahli dunia. Gak akan bisa tenang, dijamin. Iya, ahli dunia itu hukuman Allah subhanahu wa ta'ala untuk ahli dunia tidak akan bisa tenang. Nah, yang membuat dia tenang apa? Ya dunia itu. Iya. Kapan orang itu bisa tenang? Iman. Iya. Ketika barakallahu fikum dunia itu bukan lagi sesuatu yang menjadi barakallahu fikum inti, sesuatu yang harus, sesuatu yang barakallahu fikum prioritas bagi dia. Nah, baru dia akan mendapatkan ketenangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai terkagum-kagum dengan hidupnya orang yang beriman. Nah, jadi ketenangan itu baru bisa kita dapatkan ketika kita tidak menjadikan dunia itu sebagai prioritas, sesuatu yang paling utama. Nah, barakallahu fikum ya. Baru Anda akan mendapatkan. Makanya digambarkan dalam sebagian hadis barakallahu fikum, dzaqa ta'mal iman, ya kan? Naam. Tayyib. Akan merasakan manisnya iman. Barakallahu fikum. Tayyib. Tidak akan merasakan manisnya iman sampai seorang itu memiliki tiga perangai. Barakallahu fikum. Itu semua penggambaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya, seorang itu benar-benar merasakan kehidupan yang enjoy-nya luar biasa. Barakallahu fikum. Ketika apa? Dia lepas dari belenggu dunia tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan kemarin sudah kita contohkan ya tentang kasus apa itu? Dinasti Tuba. Ya kan? Seorang yang tega membunuh saudara kandungnya sendiri untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal sudah diingatkan sama salah seorang penasehat kerajaan jenderal. Ya, orang jangan. Tapi dia yang membisiki dia banyak. Ya, bunuh saja saudaramu itu. Akhirnya apa? Dia tidak mendapatkan ketenangan walaupun dia sudah berhasil menjadi seorang raja. Sudah sampai di titik tertinggi. Tapi justru di titik tertinggi itulah dia tidak mendapatkan ketenangan. Gak bisa tidur. Terus dihantui. Ada mimpi buruk terus sepanjang hidupnya dia. Gak bisa merasakan tidur. Lep. Gitu. Mahal bagi seorang raja. Tidur. Lep. Darah itu. Iya. Sampai akhirnya apa? Semua jenderal yang mengajak dia untuk membunuh saudaranya. Eksekusi semua. Pusing dia gak bisa tidur. Gara-gara kalian ini saya jadi gak bisa tidur. Saya membunuh saudara saya sendiri. Bunuh semua. Nah, giliran yang satu mau dibunuh sudah ngasih surat sebelumnya yang isinya apa? Sungguh merugi orang yang menjual tidurnya yang nyenyak dengan bergadang sepanjang masa. Terheran-heran ya, kok bisa tepat ini suratnya? Iya benar apa yang dikatakan oleh salah seorang jenderal dari apa? Sungguh rugi orang yang menjual tidurnya yang nyenyak tentram dengan begadang sepanjang masa. Tak jadi, tidak jadi dibunuh dan dijadikan orang kepercayaannya. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu wujud nyata kerugian orang-orang yang kafir ketika di dunia. Apa? Tenang. Iya. Mereka ruginya apa? Ketenangan. Begitu juga barakallahu fikum ahli dunia. Dari kalangan barakallahu fikum orang-orang yang mungkin dia umat Islam, tapi apa? Fokusnya kepada dunia itu yang nomor satu. Nah, akhirat ya sak sempeti. Barakallahu fikum. Nah, dijamin orang yang seperti itu prinsip hidupnya tidak akan tenang. Iya. Nah, itu hukuman dari Allah. Ketika Anda tergila-gila pada dunia, justru dunia itu yang akan menghukum Anda. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Muta'in thamma amin. Sudah siap belum? Belum. Lanjut ya, dikit lagi. Masih berbicara tentang malaikat Jibril. Ai hunaka aminun ala ma kullifa bih. Maksudnya malaikat Jibril itu ditaati. Artinya beliau ini bisa dikatakan sebagai apa? Pimpinannya para malaikat. Iya, ditaati oleh malaikat-malaikat langit Jibril. Amin, maksudnya dia adalah orang yang dipercaya atas apa yang dibebankan kepadanya. Artinya malaikat Jibril juga disifati dengan sifat amanah. Tidak akan mungkin berkhianat. Wa Jibril huwal muta', faman alladhi yuti'u? Nah, sehingga kata Syekh, malaikat Jibril itu adalah sosok yang ditaati di langit. Sekarang pertanyaannya, siapa yang taat kepada Jibril? Qalal ulama, para ulama mengatakan, tuti'uhu al malaikatu. Yang taat kepada Jibril di langit itu ya para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Li'annahu yanzilu bil amri minallah fayamurul malaikata fatuti'u. Karena malaikat Jibril itu kalau turun mesti membawa perintah Allah. Sehingga apa? Malaikat-malaikat mentaati apa yang diperintahkan oleh Jibril. Nah, barakallahu fikum. Baik. Falahu imrah walahu ta'ah 'alal malaikah, sehingga malaikat Jibril memiliki wewenang memerintah tentunya berdasarkan wahyu dari Allah, dan beliau juga memiliki hak untuk ditaati. Ya, itu yang spesial dan istimewa dari malaikat Jibril. Di langit beliau memiliki wewenang untuk memerintah malaikat, dan beliau memiliki hak untuk ditaati. Barakallahu fikum. Tsumma ar-rusulu alaihi musallatu wassalam alladzina yanzilu Jibril alaihim bil wahyi lahum imrah wa ta'alam kalam. Kemudian setelah itu kata beliau, para rasul, ya, semoga salawat dan salam terhatur untuk mereka, yang Jibril turun membawa wahyu kepada para rasul, sehingga para rasul juga memiliki dua hak istimewa yang ada pada Jibril. Apa itu? Memerintah dan ditaat. Iya. Beliau, para rasul memiliki apa? Hak memerintah, ya, wewenang memerintah dan ditaati. Kenapa? Karena mereka membawa wahyu. Nah, sebagaimana Jibril membawa wahyu. Barakallahu fikum. Nah. wa atiullaha wa atiur rasula wahdharu fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulinal balaghul mubin. Surat Al-Maidah ayat ke-92. Allah mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan hati-hati kalian barang siapa yang berpaling menentang, ketahuilah ya oleh kalian bahwasanya rasul-rasul kami hanya sekedar menyampaikan saja. Masalah kalian mau menerima mau tidak nanti urusannya. Wallahu taala alam. So, yang menjadi syahid di sini Allah menggandengkan antara ketaatan kepada Allah dengan ketaatan kepada Rasul. Barakallahu fiik. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ternyata beliau nanti masih menguraikan kembali barakallahu fiikum tentang firman Allah, innahu laqaul rasulin karim dzi quwwatin indadzil arsy makin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.